langsung langsung. Bos. Pokoknya Hirari itu lho. Hirari. Padahal aku mau ngomong lho Hirari itu, Hirari itu, Bi. Oh iya, Hirari itu. Dia mau pertahap tuku. Tuku deh. Hai, saya Radiana Wulandari. Palen nih. Kue nengeng gini lho. Terus, ya. Hai, saya Radiana Wulandari. Terima kasih buat kamu yang sudah nonton video sampai detik ini. Jangan lupa like. Ngomong dong. Oh, palen nih. Jangan lupa like. Share. Subscribe dan komen video kita di bawah ini. Kayak semua apa? Ya pokoknya terima kasih udah ya. Tunggu video yang akan datang. Masih ada dia, oke? Okay? Ngomong di video selanjutnya ada. Di video selanjutnya ada aku loh. Ya. Sekarang mau gak ada? Oh ya lali. Gak.